lebih sengsara daripada ini. Kalau kalian tahu apa yang akan Allah berikan atas kesabaran kalian dari kemiskinan kalian, kesengsaraan kalian, ya, kalian sabar, maka Allah telah simpan pahala besar, kebaikan besar yang akan Allah berikan kepada kalian kelak di akhirat. Ya, nah, kalian tak tahu kan? Kalau kalian tahu, kalian ingin kalian lebih menderita, lebih lapar lagi, lebih sengsara lagi. Ya, dari sini kita tahu bahwa segala kesengsaraan hidup, penderitaan hidup kita di dunia ini akan dibalas dengan kebaikan oleh Allah kalau kita sabar. Ya, kalau tidak sabar, kalau tidak sabar, dapat apa? Impas nggak dapat apa-apa juga, dapat dosa. Dapat dosa. Karena sabar wajib. Ketika kita melakukan kewajiban dapat pahala, meninggalkan kewajiban dosa. Ya, maka jangan dianggap kalau sabar dapat pahala, kalau nggak sabar nggak dapat apa-apa, keliru. Sabar dapat kebaikan, nggak sabar dapat dosa. Karena sabar sekali lagi wajib. Sama hadis sini dilihat Imam Al-Tirmidhi, beliau mengatakan hadis sahih. Sementara Salim bin Al-Hilali membawakan sumber lain, diantaranya Ahmad, Abu Nu'aim, Ibn Hibban, dan At-Tabrani. Fikul hadis yang bagi ala al-mar'i inda al-adami an-nazaru ila ma udukir lahu min al-ajri دون التهلف على ما فاته من بهيته. Diharuskan bagi seorang ketika tidak punya sesuatu, miskin, tidak punya uang dan seterusnya, dia melihat, dia meyakini bahwa dia punya simpanan pahala. Dengan demikian dia tidak akan bersedih. Ya, ketika dia keinginannya tidak tercapai, ya, apa yang diidam-idamkan jauh dari kenyataan, bugiahnya itu, keinginannya itu, irodahnya itu, bugiahnya itu tidak sampai, ya. Nah, dia tidak terlalu sedih. Karena apa? Ada simpanan. Maka syarat ini semua apa? Beriman. Maka lihat para sahabat ketika Nabi bersabda seperti itu, hilang kesedihannya. Langsung hilang kesedihannya. Karena apa? Karena mereka beriman kepada Nabi. Yakin betul sikap betul kepada Nabi. Adapun Abu Jahal, Abu Lahab, Abdullah bin Ubay bin Salul, dengar berita gembira dari Nabi, enggak berpengaruh dalam hati mereka. Karena mereka tidak beriman kepada Nabi. Tidak percaya kepada ucapan Nabi. Tidak sikap kepada Nabi. Adapun para sahabat ini begitu sikapnya kepada Nabi. Ketika Nabi mengatakan, "Sungga bidadari pahala," mereka tenang. Karena mereka begitu percaya sih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian bayanun li ma'isyati ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ma kanu alaihi min az-zuhdi wa husunati al-'aysh ma'a as-sabri wa 'adami ash-shaqwa. Keterangan tentang bagaimana kehidupan para sahabat. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kesuhutan mereka, kesengsaraan hidup mereka, sementara mereka bersabar dan tidak mengeluh. Ya, maka ketika ada orang yang mengeluh, yaitu Khabbab bin Urad, ketika mengeluh kepada Nabi, ketika Nabi sedang duduk di naungan Ka'bah, maka Nabi menasihati Khabbab bin Urad bahwa engkau jangan tergesa-gesa. Allah pasti akan menangkan agama ini sehingga aman orang yang masuk Islam ini. Maka seorang yang berkendara dari Son'a sampai Hadramaut, jarak yang sangat jauh, tenang, aman, karena Islam ini menang. Padahal Nabi dalam keadaan tidak sanggup menolong Khabbab, Yasir, Amar, Bilal, budak-budak yang disiksa oleh tuannya karena masuk Islam. Nabi tidak sanggup menolongnya. Tidak bisa. Nabi enggak menolong. Nabi hanya melihat saja, enggak sanggup menolong. Posisinya lemah. Dalam keadaan lemah seperti itu, Nabi tetap besar harapannya.